Kadang terasa sulit untuk mensyukuri apa yang ada, apa yang ada. Atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada, apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, kita bisa rasakan bahaya, asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Setiap detik yang kau jalani, sungguh sangat berarti. Jangan pernah kau sia-siakan, semangat yang masih terpendam. Jangan biarkan tenggelam, marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andai kita terus percaya, sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Jangan ragu, aku di sini untukmu, walaupun